إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini karena al-ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah taala beliau berhalangan, kita melanjutkan yang pernah kita baca dulu dalam risalah Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Uyunil Akhyar yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil dua atau tiga hadis pada kesempatan kali ini sebagaimana judulnya yang beliau bawakan dalam bukunya Bahjah Qulubil Abrar. Nah, Bahjah Qulubil Abrar yaitu kesenangan atau sukacitanya hati al-abrar, orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan. Hadis-hadis yang akan disebutkan oleh beliau adalah hadis-hadis yang bisa menggugah seseorang untuk berbahagia, menggugah seseorang untuk beramal, menggugah seseorang untuk beramal soleh dan terus menerus dalam kebaikan. Beliau menyebutkan dalam risalah ini ada 99 hadis. 99 hadis, 100 kurang 1. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang begitu banyak, yang semuanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana judulnya beliau tulis Bahjah Qulubil Abrar. Nah, penggugah kebahagiaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan baca 2 atau 3 hadis. Yang kita akan baca yaitu hadis yang ke 98. Beliau memposisikannya pada hadis yang ke 98. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala rahimahullahu taala an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 kawanan unta. Ya, seperti 100 kawanan unta. La takadu tajidu fihi marahilah. Hampir-hampir saja karena 100 unta itu banyak. La tajidu engkau, la takadu tajidu, hampir-hampir saja engkau tidak mendapatkan fiha, dalam sekerumunan unta tersebut, rahilah, yang bisa dijadikan kendaraan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kita akan membuat penasaran, kenapa kok hadis ini beliau catat dalam risalah beliau Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Uyunil Akhyar. Nah, penggugah semangat bagi orang-orang yang dia hatinya al-abror, hati orang-orang al-abror yang senantiasa berbuat baik, dan juga qurratu uyunil akhyar, wa qurratu uyunil akhyar, menjadi penghibur hati, penghibur mata bagi orang-orang yang terpilih. Maka beliau menyebutkan, menjelaskan hadis ini, sesungguhnya manusia itu seperti sekumpulan 100 unta. Hampir-hampir saja kamu tidak mendapatkan dari 100 unta tersebut yang bisa dijadikan sebagai tunggangan. Padahal 100. Hadal hadis mustamilun ala khabarin shadiqin wa irsyadin nafi'in. Hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, mencakup dua perkara. Ala khabarin shadiqin. Yang pertama, mencakup adanya kabar yang shadiq, kabar benar dari Rasul alaihi salatu wasallam. Yang kedua, wa irsyadin nafi'in, adanya petunjuk yang bermanfaat dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 kawanan unta. Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan satu pun yang bisa dijadikan kendaraan. Di sini kata beliau ada kabar yang benar, juga ada petunjuk dari Rasul. Apa kira-kira? Taib, maka beliau menyebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ammal khabaru, adapun kabar dari hadis tersebut, innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengkabarkan, anna an-naqsa syamilun li aktsarin nas, bahwasanya kekurangan itu tersebar di kalangan manusia. Yang namanya kekurangan, manusia pasti punya. Kata Rasul tadi, ya, sesungguhnya manusia itu seperti 100 kawanan unta. Ya, kita punya banyak kendaraan. Kadang mau perjalanan jauh itu, lihat mobil ini bannya kempes, lihat mobil itu remnya nggak cocok, lihat mobil itu CC-nya kurang. Ya, ini orangnya banyak yang mau nunggang, ya, yang mau naik. Lihat mobil itu pendek, bawa barang tinggi. Kadang seperti itu. Ya. Ya. Banyak kekurangan. Wa annal kamila au muqarabal kamal fihim qalil. Adapun orang yang sempurna atau yang mendekati kepada kesempurnaan, fihim qalil, di antara manusia itu sangat sedikit sekali. Kal ibilil mi'ah, seperti 100 kawanan unta itu. Ya. Tastakthiruha, mereka itu banyak. Kawanan unta itu banyak, 100 banyak. Fa idza aradta minha rahilah, jikalau engkau berkehendak untuk menjadikannya sebagai kendaraan, ya, tasluhu lil hamli warukub, yang cocok untuk membawa barang atau ditunggangi, ya, wadzihab wal iyab, atau digunakan untuk perjalanan jauh atau pulang dari perjalanan, lam takad tajiduha, hampir-hampir saja kamu juga susah untuk mendapatkannya. 100 unta datang ke sini untanya. Aduh, masih kecil. Jangan yang ini, cari lagi. Yang itu terlalu tua, ya. Perjalanan jauh. Cari lagi. Ya, yang ini ya, dilihat bunting. Wah, segala macam, ya. Susah. Dan begitulah manusia. Nah. Taib. Fa idza aradta minha rahilah, ya. Kata beliau, jika kamu ingin kendaraan, kadang seperti itu. Ya. Hampir-hampir saja tidak mendapatkannya. Wahakadhan nasu katsirun. Dan begitulah manusia yang banyak ini. Ya. Taib. Beliau menyebutkannya umum. Ya. Apalagi kalau ditinjau dari misalkan santri atau yang lainnya. Santri memang banyak, tapi ketika kita membutuhkan yang seperti ini karakternya, nyari-nyari susah. Ya. Baik. Dan begitulah manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau. Fa idza aradta an tantakhiba minhum man yasluhu lit-ta'lim awil fatwa awil imamah awil wilayat al-kibar was-sighar awil wadhaif al-muhimmah lam takad tajidu man yakum bitilkal wadhifati qiyaman salihan. Apabila engkau ya berusaha untuk mencari dari mereka manusia orang yang bisa mengajar, orang yang bisa berfatwa, orang yang bisa memimpin, ya, baik dalam sebuah wilayah yang besar atau wilayah yang kecil, ya, koordinator kerja bakti atau semisalnya, ya, kurban, jadi ketua atau jadi panitia, ketua panitia kurban misalkan, walil wadhaif muhimmah, dan juga pada tugas-tugas yang penting misalkan, lam takad tajiduha man yakumu bitilkal wadhifah. Hampir-hampir saja kamu itu akan mendapatkan atau susah untuk menemukan bitilkal wadhifah qiyaman solihan, orang yang bisa memegang tugas tersebut dengan pasti dan juga dengan benar. Susah sekali dapatkan. Nah, wahadah wal waqi', dan ini sebagai realita yang telah terjadi. Nah, maka ini ikhbar dari Rasulullah SAW dari hadis tersebut. Manusia seperti 100 kawanan unta. Ya. Taib. Ketika kita ingin mengadakan acara ini, oh, butuh orang yang seperti ini. Nyari-nyari susah. Ya. Si fulan, ya, kayaknya kurang juga. Lihat si fulan. Nah. Ya. Lihat si fulan. Susah ketika ada tugas yang ingin diserahkan kepada fulan-fulan itu. Nah, dan itulah manusia seperti itu. Ini sebagai kabar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Taib. Fa innal insan, karena sesungguhnya manusia dhalumun jahul. Ya, mereka senantiasa berbuat kesalahan dan juga bodoh. Kadang tidak tahu sesuatu. Wadzulmu wal jahlu sababun linnaqais. Dan kesalahan juga ketidaktahuan itu merupakan sebab, ya, yang bisa menyebabkan seseorang itu kurang bisa, kurang mampu. Nah, dan semisalnya. Wahiya mani'atun minal kamali wa takmil. Dan dia juga, manusia itu orang yang tidak sempurna, juga tidak bisa menyempurnakan orang lain secara utuh. Tidak. Ini yang pertama tadi, khabar as-shadiq, kabar benar dari Rasulullah SAW sebagaimana realitanya. Innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu seperti 100 kawanan unta. Wa amal irsyad, adapun petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa inna madhmumuna hadzal khabar, sesungguhnya dari globalnya hadis ini irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam ila annahu yanbaghi li majmu'il ummati an yas'au wa yajtahidu fi ta'hili ar-rijal alladzina yaslahuna lil qiyami bil muhimmat wal umur al-kulliyati al-amatin nafi'. Di sini ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang jadi keharusan bagi sekelompok manusia, sekelompok komunitas manusia, segolongan manusia, an yas'au, seyogianya mereka itu senantiasa berusaha, wa yajtahidu, dan mereka bersungguh-sungguh, fi tahil rijal, kepada pendidikan laki-laki di kalangan mereka. Tahil dari ahli, tahil menjadikan sebuah ahli pendidikan kepada ilmu. Alladzina, yang mereka itu yuslihuna lil qiyami bil muhimmat, yang nantinya akan mampu memegang peran-peran penting. Wal umur al kulliyah al amah an naf'ah, dan perkara-perkara yang global, taib, penting dan bermanfaat. Senantiasa semangat. Ketika kita mempunyai ilmu sesuatu, maka semangat kita tularkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya manusia itu seperti 100 kawanan unta. Seperti itu. Kalau kita mampu sesuatu, maka coba kita tularkan kepada anak, tetangga, atau yang lainnya, supaya mereka bisa apa yang kita bisa. Nah, karena ketika dibutuhkan dua yang bisa, ketika didapatkan satu, itu merupakan kekurangan. Maka berusahalah. Ini irsyad di Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waqad arsyadallahu ila hadzal makna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada makna yang serupa ini fi qaulihi, dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli ummatin fi kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasannya seharusnya kita itu mempersiapkan segolongan orang-orang yang mereka dikhususkan mempelajari agama, dia tafaqquhu fid din, supaya mereka itu mempelajari agama, liyunziru qaumahum, supaya nanti bisa menasihati kaum mereka, menasihati kita, idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang kepada kaumnya. Nah, ketika orang-orang berbondong-bondong dalam pendidikan ini, pendidikan itu, lihat sisi mana yang kurang. Baik. Lihat tafaqquhu fid din, untuk tafaqquh dalam agama ini sangatlah kurang, sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayatnya. Nah, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa umira bil jihad, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan atau diperintah untuk jihad. Manusia diperintah untuk jihad. Wa an yaqumu bihi ta'ifatun kafiyah. Diperintahkan juga untuk berperan pada jihad tersebut jumlah yang cukup. wa an yatasadda lil ilmi taifatun ukhra, tapi harus disempatkan juga ya, disisakan orang-orang yang mereka termasuk golongan orang-orang yang akan disediakan untuk tafaqquh fiddin, mencari ilmu, memburu ilmu, memburu musuh beda lagi. Ini kelompok orang yang memburu ilmu. Nah, yatasadda lil ilmi, memburu ilmu. Kelompok lain, jangan dari orang-orang yang jihad. Nah, liyu'ayyina haula ila haula wa haula haula, supaya mereka bisa melengkapi yang pergi, ya, yang pergi juga bisa melengkapi yang ditinggalkan. Ya. Wa amruhu ta'ala bil wilayat wa tawliyah umira biha. Dan begitu juga dalam ya, Allah Ta'ala merintahkan dalam kepemimpinan sebuah wilayah ya, dan kepemimpinan sebuah daerah ya. Wa bima la tatimu illa bihi, juga perkara-perkara yang tidak akan bisa disempurnakan kecuali dengan perkara yang harus dididik terlebih dahulu ya, min syurut ya, wal mukammilat, yang termasuk syarat-syarat bisa terlaksananya sebuah perkara atau bisa menyempurnakan sebuah perkara, maka ini pun diperintahkan ya, dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat At-Taubah ayat 122. Nah, fal wadhaif ad-diniyah wa dunyawiyah wal a'mal al-kulliyah, maka peran-peran dunia dan peran-peran agama, nah, peran-peran agama, peran-peran dunia, wal a'mal al-kulliyah, dan amalan-amalan secara keseluruhan, la budda linnasi minha, itu harus ada yang berperan di situ sebagai manusia, harus ada di kalangan manusia yang berperan di situ. Nah, dalam masalah usaha ada yang berperan, dalam masalah bangunan ada yang berperan. Nah, dan harus berusaha untuk melihat, ya, berusaha melihat orang-orang yang berpotensi, kemudian mengajak orang-orang tersebut. Wala tatimmu maslahatuhum illa biha, dan tidak akan sempurna kebaikan mereka kecuali dengan hal tersebut, kecuali dengan hal tersebut mereka mengajak orang lain. Wahya la tatimmu illa bi an tawallaha al akfa wal amna, yaitu tidak akan sempurna kecuali ya, peran-peran tersebut diberikan kepada orang-orang yang mencukupi keilmuannya, kemampuannya, al-akfa wal-amna, dan orang-orang yang mampu menjalankannya, amanah, bisa menghitung, bisa membagi-bagi tugas dan yang lainnya. Wadzalika, dan dengan hal ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yastadda'i as-sa'i fi tahsili hadhil awsaf. Hal tersebut, orang-orang yang mereka berusaha, seyogyanya mereka itu yastadda'i, mereka menyodorkan diri-diri mereka fi tahsili hadhil awsaf, dalam mencapai sifat-sifat yang seperti ini, bisa menyempurnakan yang lain. Ketika kita punya peran, nah, peran kita dilihat belum ada yang mengikuti. Nah, jangan melihat peran penting dan tidaknya. Setidaknya ada yang diharapkan, oh si fulan bisa seperti saya. Nanti kalau saya tidak ada atau ada bantuan, memerlukan bantuan, ya, saya nanti tidak bisa disempurnakan. Ya. Ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, tidak bisa berjalan kalau tidak ada saya misalnya. Misal, maka dia berusaha untuk mengajak yang lain supaya bisa seperti dia. Nah, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annas, bahwasannya manusia itu, innaman nas kal ibilil mi'ah, seperti 100 kawanan unta. Ya. Jadi bendahara misalkan. Ya. Kan susah, sesuatu yang lumayan susah. Ya. Ketika tidak ada dari kalangan yang lain yang tidak bisa, maka dia mengira-ngira si fulan kayaknya bisa, diajak untuk gabung, seperti ini caranya, seperti itu, seperti ini, kalau ada seperti ini kayak gini, diajak bareng. Nah, bihasa bistita'ah, tentunya dengan kadar kemampuan masing-masing. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekemampuan kalian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang beliau jelaskan dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, innaman nas kal ibilil mi'ah, sesungguhnya manusia itu seperti 100 kawanan unta. La takadu tajidu fiha rahilah, ya, hampir-hampir saja kamu tidak mendapatkan kendaraan dari unta 100 tersebut. Nah, karena ketika kita membutuhkan suatu peran, nah, kadang menunjuk si fulan ada kurang ini itunya, ada si fulan ada kurang ini itunya, maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, bahjah qulubil abrar wa qurrata ayunil akhyar, nah, suatu yang membahagiakan bagi kita. Tidak perlu kita protes ini dan itu ketika si fulan ditugaskan atau memiliki peran yang memiliki kekurangan. Tidak perlu kita protes. Senantiasa kita introspeksi, kemudian kita membantu. Bukan artinya kita memprotes dan memberikan komentar-komentar. Ya. Tetapi komentar itu adalah komentar yang membangun, bukan mengkritik. Nah, kritik mencela, tidak. Nah, karena diingat sabda Rasulullah SAW, innaman nas kal ibilil mi'ah, sesungguhnya manusia itu seperti 100 kawanan unta. Banyak sekali kekurangan. Ya. Bisa saja seorang pemimpin, ketua panitia atau yang lainnya, ketika menunjuk fulan, ada kekurangan. Antum tahu kekurangannya, maka berusaha untuk menutup. Oh, saya bisa. Ya. Saya bisa. Ayo bantu si fulan. Saya bisa dalam masalah ini. Saya tahu si fulan gak bisa dalam masalah itu, tapi saya bisa dalam masalah ini. Ya. Saya bantu fulan. Hakada. Ya. Saling menutup. Seperti itulah. Nah, seharusnya bagi manusia sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhumul ajmain dan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bacakan hadis berikutnya. Kita bacakan hadis yang ke-83. Hadis yang ke-83. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahmi. Nah, hadzal hadis, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis ini al-hathu ala silaturahmi, dorongan untuk menyambungkan silaturahmi. Wa bayanu annaha kama annaha mujibatun liridallah wa thawabihi fil akhirah. Ini akan menyebabkan adanya keriduan Allah Subhanahu wa taala dan pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Wa innaha mujibatun lisawabil ajil. Dan ini juga mengharuskan akan datangnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ya. Bihusuli ahabil umuril abdi. Dengan mendapatkan perkara-perkara yang sangat disukai bagi seorang hamba. Wa annaha sababun libastir rizki wa tawsi'ihi. Ini menyebabkan seseorang bisa diluaskan rizkinya, bisa dilenggangkan rizkinya. Wa sababu litulil umur, dan juga bisa memanjangkan umur. Wa dzalika haqqun ala haqiqatihi, dan ini memang benar secara realita. Fa innahu ta'ala wal khaliq, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang mencipta. Lil asbab wal musabbab wa musabbabatiha, untuk sebuah sebab dan perkara-perkara yang menyebabkannya. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang penting yang tersirat di sini ketika kita mengetahui hadis ini, bahwasannya perkara-perkara yang bisa membuat seseorang itu kaya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jadi tidak perlu kita mengira-ngira apakah kalung ini bisa membuat kaya dipakai, apakah gelang ini bisa menyebabkan seorang lancar rezekinya dia pakai. Tidak. Sebab-sebab itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Maka ketika tidak tahu hal tersebut sebagai sebab, jangan diyakini sebagai sebab. Karena itu merupakan syirkul asghar. Merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sudah sebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab seorang menjadi kaya ini, silaturahmi di antaranya. Nah, kemudian sebab-sebab seorang bisa kaya apalagi? Di antaranya sedekah. Ya, sedekah. Maka jangan mencari sebab-sebab yang tidak jelas. Ya, dia yakini sebagai sebab sebagai kekayaan, jangan. Ya. Kalung dia pakai, kenapa pakai kalung? Supaya usaha lancar. Ya. Siapa yang telah menentukan kalung itu sebagai sebab? Tidak ada. Maka itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Nah, begitu juga dalam masalah-masalah yang lain. Kesembuhan, ya, tolak bala, ataupun yang lainnya. Tolak bala sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-firmannya. Sudah Rasulullah SAW sebutkan dalam sabda-sabdanya yang merupakan tolak. Doa-doa, rukyah-rukyah. Jangan mencari sesuatu yang tidak jelas. Bahkan itu merupakan kesyirikan yang sudah jelas. Memakai kalung. Sudah jelas dari Rasulullah SAW itu merupakan kesyirikan. Maka jangan ditempuh sebab-sebab tersebut. Memakai sabuk. Memakai gantungan-gantungan. Membangun rumah supaya kokoh digantungkan sesuatu. Jangan. Nah, Rasulullah SAW sudah tentukan. Melewati wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad ja'alallahu likulli matbubin sababan wa tariqan yunalu bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sesuatu yang diinginkan sebabnya, sudah dijadikan sebabnya. Wa tariqan, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan jalannya. Yunalu bihi, yang bisa ditempuh untuk mendapatkannya. Sudah. Jadi jangan mencari sebab yang lain. Ingin kaya, nyari dukun. Kenapa nyari dukun? Ingin kaya nyari dukun. Ya. Taib. Tidak ada sahabat satupun ya, ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka tidak punya apa-apa. Apa tidak ada keinginan untuk kaya? Ada. Keinginan mereka memiliki harta, ada. Nah. Ada. Nah. Tetapi mereka tidak satupun yang pergi kepada dukun. Apakah ada dukun? Ada, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yang namanya dukun itu setiap kabilah punya di kalangan orang Arab. Tapi mereka tidak mendatangi dukun satupun. Kenapa? Karena bukanlah sebab yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Nah. Wa hadza Ya, jara alal asl kabir, dan ini ya hadis ini berjalan, usul ini berjalan kepada ya pondasi yang sangat besar. Wa annahu min hikmatihi wa hamdihi, dan ini merupakan hikmah Allah ya, dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Ja'alal jaza min jinsil amal, Allah taala menjadikan balasan serupa dengan amalannya. Fakama wasala ya, rahimahul bil birri wal ihsan al mutanawwi wa adkhala ala qulubihim asrur wa sallallahu umrihi wa wasala rizqihi wa fataha lahu min abwabir rizqi wal barakah ma la yahsulu lahu biduni hadza as-sabab al jalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, atau sebagaimana orang tersebut ya berkasih sayang dan juga memberikan kebaikan yang bermacam-macam, kemudian wa adkhala ala qulubihim asrur, dengan silaturahmi orang itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain ya, wa sallallahu umrohu, Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya. Allah akan bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki sebagaimana dia juga telah membuka pintu-pintu hati manusia ya dalam kesenangan. Kesenangan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan buka rezeki buat dia. Ya, al-jaza min jinsil amal. Ma la yahsulahu binuni hadza sabab al-jalil. Ya, sesuatu yang tidak bisa didapati dengan sebab yang mulia ini. Sebab silaturahmi. Ya. Tapi dengan silaturahmi banyak sekali sebab membukakan rezeki. Ya. Dan orang yang diziarahi pun akan merasa senang. Tapi wa kama an-nasihata ya, wa tayyibul hawa wa tayyibul ghadha wa isti'malil umur al-makuyah lil abdani wal qulub min asbabi tulil umur fa hakadha silatul rahmi ja'alaha Allahu sababan rabbaniyan. Sebagaimana sehat dan bagusnya udara atau enak bernafas dan juga enak makan, kemudian menggunakan perkara-perkara yang bisa memperkuat badan dan juga bisa menenangkan hati. Ini sebab-sebab seseorang itu bisa panjang umur. Ya. Dalam perkara kesehatan, ya. Udara bagus, makanan bagus, ya. Taib. Kemudian yang dikonsumsi ke badan juga bagus. Hati kondisinya bagus. Nah, tidak banyak sedih, ya. Tidak banyak pikiran. Ini menyebabkan panjang umur. Fakadzalika, kata beliau. Begitu juga silaturahmi. Ya. Silaturahmi Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebab panjang umur, ya. Rabbaniyan, sebab yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Sababan rabbaniyan. Sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan setelahnya beliau menyebutkan di antara yang memanjangkan atau meluaskan rezeki juga adalah sedekah. Ya, sedekah meluaskan rezeki. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan yang namanya riba. Akan tetapi akan menumbuh kembangkan yang namanya sedekah. Nah, sedekah. Nah, kemudian perkara-perkara yang lain banyak Allah Subhanahu wa taala melewati rasulnya ya, yang bisa menyebabkan seseorang itu luas rezekinya. Nah, di antaranya yaitu seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan luaskan hidupnya. Nah, luaskan hidupnya umum, di antaranya rezeki, akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Aman dunia dan akhirat, di antaranya panjang umur dalam kebaikan dan juga kesehatan. Naam. Khamifillah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga adalah jujur. Sebagaimana kita ketahui dalam sabda Rasulullah SAW. Dua orang yang berjual beli, ya, keduanya tidaklah berpisah kecuali akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keduanya apa? Jujur. Nah, kalau keduanya jujur. Nah, yang satu tidak berdusta, yang membeli pun menawar tidak berdusta. Ya, maka akan didatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jujur dalam berdagang itulah, ya, cara untuk bisa kaya, dapat untung. Jangan dengan wasilah-wasilah yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, ya, cara-cara untuk mendapatkan keuntungan dan yang lainnya. Terakhir, innafillahi rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan satu hadis lagi. Hadis yang ke-84. Qala rahimahullahu taala An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mar'u ma'ad man ahab. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, ya, hadis ini sampai ada sahabat yang pernah mengungkapkan, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di sini dinukil oleh beliau juga. Qala Anas, sahabat Anas mengatakan, "Ma farahna bi syai'in." Tidaklah aku ini merasa bahagia dengan sesuatu apapun. Farahna biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan kebahagiaan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan beserta orang-orang yang dia cintai. Qala, maka dia mengatakan, sahabat Anas mengatakan, fa ana uhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mencintai Rasul. Wa ahabba Abu Bakrin, aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, aku juga mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum, aku berharap bisa menyertai mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, hadzal hadis, hadis ini fihi al-hasu ala quwwati mahabbatir rasul. Dorongan untuk kuatnya mencintai Rasul. Tapi ingat, ya, mencintai Rasul ada batasannya. Wa atba'ihim bihasabi maratibihim. Dan mencintai pengikut-pengikut Rasul sesuai dengan martabat-martabat mereka. Ingat, ya, sesuai martabatnya. Tidak melebihkan kecintaan kepada Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu taala anhu. Memposisikan posisi melebihi Allah, tidak. Meminta syafaat kepada Rasul, tidak. Karena syafaat itu milik Allah. Meminta keberuntungan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, tidak. Karena keberuntungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Nah, makanya penting kata beliau, bihasabi maratibihim. Sesuai martabat posisi-posisi mereka. Wa tahdziru min mahabbati ziddihim, dan peringatan untuk tidak mencintai orang-orang yang lawan dari mereka. Fa innal mahabbata dalilun ala quwwati tisalil muhib biman yuhib biman yuhibbuhu. Karena yang namanya cinta, suka, itu bukti bahwasannya ada kekuatan, ya, kekuatan hubungan antara yang mencintai dan yang dicintai. Ya. Saya suka dengan pemain ini, saya suka dengan pemain itu. Hati-hati. Ya. Ketika dia orang kafir, ya, ketika pemain itu orang kafir, maka jangan antum cintai seperti itu. Karena ketika seseorang itu suka dengan orang kafir, otomatis ya, akan ada keterkaitan, akan ada titik sambung dengan dia. Apanya? Di antaranya mungkin gayanya, ya, gaya jalannya atau gaya nendangnya mungkin kalau pemain bola, ya, atau gaya rambutnya dan semisalnya. Taib. Ada titik sambung pasti. Wa munasabatuhu lil akhlaq li akhlaqihi, dan akan ada kesesuaian dari akhlaknya. Ya. Sifat karakter. Taib. Waqtidaihi, dan juga iqtidanya. Nah. Mencontoh. Fahya dalilun ala wujudi dzalika, maka ini adalah dalil yang menunjukkan adanya kecintaan. Wahya aidan ba'ithatu ala dzalika, maka nanti dia juga akan dibangkitkan ya bersama mereka atas hal tersebut. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ketika kita mencintai Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita melihat para sahabat, orang-orang yang mencintai Rasul seperti apa mencintai Rasulnya. Nah, sekarang sudah mulai ramai lagi karena bulan-bulan dilahirkannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Taib. Ketika kita mencintai Rasul alaihi salatu wasalam, maka lihatlah ya, apakah kecintaan kita lebih besar daripada kecintaan para sahabat kepada Rasulnya? Tidak. Ya. Pasti tidak. Karena keimanan para sahabat tidak akan bisa kita kalahkan. Nah, keimanan mereka lebih tinggi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sedekah mereka satu mud itu ya, tidak akan sama dengan kita sedekah emas sebesar gunung Uhud. Bahkan setengahnya pun ya, ketika mereka sedekah setengah mud, kita sedekah satu besar satu gunung emas ya, sebesar gunung Uhud enggak bakalan sama. Nah, itu karena keimanan mereka. Maka kecintaan kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kepada Rasul, janganlah membuat perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh orang-orang yang cinta sebelumnya. Para sahabat cinta kepada Rasul. Rasul SAW wafat. Rasul SAW 8 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Nah, maka apakah ada acara-acara ya, sebagai Id, hari raya yang mereka adakan atas nama kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Maka dari sini yakni fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kecintaan tadi kata beliau ya, mahabbah itu bihasabi maratibihim, sesuai dengan ya, martabatnya, tingkatannya. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam dicintai, akan tetapi tidaklah cintanya kita itu melebihi cintanya para sahabat kepada Rasul. Maka janganlah mengadakan perkara ya, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang dahulu mencintai Rasul. Nah, perayaan atau yang semisalnya. Nah. Akhni fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah hadis yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Taib. Maka ketika kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, kita juga sudah kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki rahmat. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabatnya, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hamba akan memberikan lebih dari apa yang hamba itu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sini ya khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.